وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masih di hadis Jibril ya. Terkait pertanyaan Jibril yang disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang halaman 27 wa min ma'ani syahadati anna Muhammad Rasulullah. Ini ya. Fadal Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah bid'ahi wal muhdatsati wal ittasari ala ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ayyadu da'a min tasdiqihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam fi mahbar wa fi ma'mar bihi wa nahaa an falau amila al 'abdu bima ja'a bihi walakinnahu thumma summa yasdiq itu ada lamnya itu walakinnahu lam enggak kelihatan ya maklum udah uzur walakinnahu lam yasdiq yusaddiq wa hadhihi tariqatu al munafiqin fa hum yusalluna wa hum yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna wa yujahiduna walakinnahum la yusaddiquna bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa la'udda min tasdiqihi fima ahbar bihi alaihi alaihi salatu wassalam minal mughibati al-madiyati wal-mustaqbalati wa fima ahbaru bihi minal awamiri wa nawahi la budda min tasdiqihi wa adami syakki fi syai'in mimma ja'a bihi alaihi salatu wassalamu kama qala Allah ta'ala wa kama qala Allah jalla wa ala fi haqqihi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa kama qala jalla wa ala wa ma ataakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, masyaallah, kaki-kaki luar biasa. Ah, semua ya. Mana tadi? Ya, faqala syekh rahimallahu taala famin ma'ani syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Maka di antara syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah tarkul bid'ai wal muhdatsati wal iqtisaru ala ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di antara makna syahadat Muhammadan Rasulullah kata Syekh adalah meninggalkan berbagai perkara bid'ah dan muhdatsat. Ya. Bid'ah dan muhdatsat yang disepakati itu sebagai bid'ah. Ya. Supaya tidak bias, liar maknanya. Karena kalau dipahami secara umum, wah, pokoknya bid'ah. Nanti ada sebagian ulama menurut pendapat ulama bid'ah, menurut pendapat ulama yang lain tidak bid'ah. Semisal bersedekap setelah bangkit dari ruku. Ya, ketika i'tidal, Syekh Al-Albani menganggap itu adalah bid'ah. Syekh bin Baz melakukannya. Syekh bin Baz menyatakan itu sunnah. Ini contoh dari kasus kontemporer. Gimana dengan tergap? Jadi yang maksud dengan bid'ah adalah bid'ah yang mujma', ya, yang disepakati ala bid'atiha. Ya. Nah, ini di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah meninggalkan bid'ah dan muhdatsat. Bid'ah dan muhdatsat yang disepakati berdasarkan ijma'. waliktisar wala ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud menyatakan, ittabi'u wa la tattabi'u, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikut sajalah udah, wa la tabtadi'u. Jangan buat-buat, jangan aneh-aneh. Faqad kufitu, maka kalian sudah dicukupkan. Summaha aidan labudda min tasdiqihi fima akhbara. Kemudian juga di antara makna syahadat adalah mesti membenarkan dari setiap apa yang Nabi kabarkan. Nah, ini penting ya. Banyak orang sekarang mereka mengacuhkan sabda Nabi, bahkan terkesan mempertanyakan. Ya, kayak kemarin itu siapa itu sih? Ade Armando ya, mengomentari hadis Nabi, la ta'kulu bishimal wa la tashrabu biha fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu biha, jangan kalian makan pakai tangan kiri, pakai tangan kebot. Nah, tangan kiri, jangan minum dari tangan kiri karena setan makan minum pakai tangan kiri. Ini kan hadis Nabi SAW. Kata si Armando itu, urusan apa ya. Nabi melarang-larang kita pakai tangan kiri, subhanallah. Ya, ini juga masalah seorang suami yang ngajak hubungan intim istrinya, istrinya nolak, maka malaikat melaknat hatta tusbih, kan begitu, sampai waktu subuh. Urusan apa, kata dia, nggak masuk akal, kata si Armando lagi. Juga ada hadis yang Nabi sabdakan, idza waqa'a dzubabun ala ina'i ahadikum, jika masuk lalat ke tempat minum salah seorang di antara kalian, celupin, celupin, karena di satu sayapnya itu ya, penyakit, satunya lagi syifa. Wah, nggak masuk akal. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, tidak sah syahadat wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah sebagaimana yang kita ketahui, kita hafal, kita pelajari, kita ulang-ulang dari usul salasah, apa? Tasdiquhu fima akhbar, imtisaluhu fima amara, wajtinabu ma naha anhu wazzajara, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ini jelas membenarkan apa yang beliau kabarkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini jelas nih, membenarkan apa yang beliau sabdakan. Ya, tapi enggak masuk akal. Akalan. Ya, klaimnya Islam. Kalau klaimnya Kristen udah enggak bisa nyesatin. Nyesatin orang Islam. Ini klaimnya kan Islam. Kan begitu. Orang liberal, Islam Nusantara, kaum sekuler, kaum pluralis, kenapa mereka gak pindah agama aja sekalian ketika mereka membenarkan agama? Ya, ini namanya untuk merusak. Ya, kalau pakai salib, ya udah gak ada lagi yang ketipu. Ini misionaris. Nah, ini kan datangnya ke Islam. Ini untuk merusak. Ya, walaupun liberalisme itu ada di agama manapun. Ya, ada di agama manapun. Namun, khusus untuk yang ada di negeri kita, ya tujuannya untuk merusak. Tujuannya untuk merusak Islam. Gak ada lain. Gak ada lain. Sengaja yang betina-betinanya masih pakai kerudung. Ya, masih pakai kerudung. Di antara mereka yang masih pakai peci, peci hitam. Ya, namun omongannya lebih dahsyat pada Yahudi. Iya, dan tidak. Mana lagi tadi? Ya. Wa fima amara bihi, dan membenarkan apa yang Nabi kabarkan, perintahkan, wa naha anhu, dan apa yang Nabi larang. Falau amilal abdu bima jaa bihi, seandainya seorang hamba mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu lam yusaddiqhu, namun orang ini tidak membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Ya, kayak orang munafik, fahadhihi thariqatul munafiqin. Ini thariqahnya munafik. Munafik salat bareng Rasul. Ya. Mereka itu Cuman mereka enggak bisa itu ketika berat-berat aja kayak jihad mereka. Mereka berat. Salat maghrib, salat isya, salat subuh ke masjid itu berat. Yang ringan-ringan aja. Walaupun salat ya yadhkurunallaha ila qalila. Enggak ingat Allah kecuali sedikit. Udah gitu aja. Nah. Fahum yusallun wa yusumun wa yahujun wa yujahidun. Lakinnahum la yusaddiquna bima ja'a bihi. Sallallahu. Mereka sholat, puasa, haji, berhijihat, namun enggak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maka kekufuran ini. Fala budda min tasdiqihi bima akhbara bih alaihi salatu wassalam. Maka mesti membenarkan apa yang setiap nabi kabarkan. Minal mughibat, dari perkara-perkara yang gaib, al-madiyah wal mustaqbalah. Yang telah lampau, yang telah berlalu maupun yang masa datang. Dibenarkan. Dan ketika Nabi SAW menyatakan perkara-perkara gaib yang terjadi akan di masa mendatang, itu adalah bagian wahyu dari Allah. Dan itu adalah kepastian selama hadisnya sahih, bukan prediksi atau ramalan. Sebagian orang menyatakan benar, tepat sekali yang diramalkan oleh Nabi. Subhanallah, emangnya Nabi peramal apa? Peramal itu togut. Nabi SAW adalah Rasul. Ya. Khalilullah, bukan peramal. Jadi enggak tahu, salah kalau dikatakan benar sekali telah terjadi apa yang diramalkan oleh Rasul. Wah. Yang diprediksi, enak aja prediksi. Emangnya Rasul komentator bola memprediksi babak kedua yang terjadi bagaimana? Enggak ada, bukan prediksi, tetapi ketetapan dari Allah. Dan pasti terjadi. Nah, turunnya Isa, turunnya Dajjal, Mahdi, pasti terjadi. Ya. Dan dari berbagai perkara sudah terjadi. Banyaknya pembunuhan, dihalalkannya alat musik, ya. Maraknya perzinaan, banyak gempa bumi. Wah, ini merupakan tanda-tanda kiamat. Nanti terbitnya matahari sebelah barat, itu mesti kita benarkan. Ya. Jadi kita tidak katakan ya ketika nanti ya, munculnya dari apa yang Nabi sabdakan, benar juga apa kata Nabi ya, tepat prediksi beliau. Salah. Itu wahyu. Itu termasuk di antara pembatal Islam. Mungkin dikasih tahu salah ya. Kalau dia sengaja ya. Sengaja Rasul kan memang peramal kata dia. Kufur. Ya. Kufur. Ya ucapannya sama kayak musyrikin Quraisy yang menuduh Rasul sebagai apa? Kahin. Kahin. Jadi orang itu kalau mengucap kekufuran, ini kan kemarin ada dikasih syubhat. Orang kalau mengucap kekufuran karena enggak tahu, kemudian nubiha dikasih tahu, ya, fataba min saati, langsung tobat saat itu juga, yu'dzaru bil jahl. Maka dikasih udzur dengan jahil. Sebagaimana kisah Zatu Anwar. Ya, sahabat baru masuk Islam. Ya. Baru masuk Islam jihad. Melihat Zatu Anwar pohon yang digalau digantungin pedang, tombak, panah, jadi sakti mandraguna. Ya, mereka biasa hidup dalam kekufuran, baru masuk Islam, ikut jihad. Tiba-tiba langsung ngomong, ini ucapan kekufuran. Ya Rasulullah, ija'alana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Maka ditahdir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak jadi melakukan, mereka bertobat saat itu juga, enggak kufur. Ini juga pada kisah Bani Israel bersama Musa. Ija'alana aliha kama lahum aliha. Kata Musa, innakum qaumun tajhalun. Langsung mereka berhenti, tobat saat itu juga. Nah, jadi gitu. Kalau ada yang mengucap kekufuran, dikasih tahu, tobat saat itu juga, dan tidak jadi melakukan apa yang direncanakan, maka tidak kufur. Begitu. Rasul peramal, tepat apa yang diramalkan Rasul. Nah, kasih tahu. Oh gitu ya, tobat. Enggak jadi, astagfirullah. Enggak jadi, udah enggak kufur. Ya, tapi kalau dikasih tahu, ya, lo emang peramal kok, kata dia. Wah, ini musyrikin Quraisy. Ini kan ucapannya Abu Lahab yang menyatakan Rasulullah sebagai apa? Kahin, dukun. Peramal, ya dukun. Man ata'a kahinan aw arrafan, man ata'a arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Siapa yang datang ke dukun, peramal, ya, membenarkan apa yang dia katakan, maka kufur kepada apa yang telah dibawa oleh Rasul, diturunkan pada Rasul itu Al-Quran. Mana lagi tadi? Wa fi ma akhbara bihi minal awamir wan nawahi. Dan membenarkan dari apa yang setiap nabi kabarkan berupa perintah dan larangan. Ini penting. Ya, tadi itu si Armando. Ya, mengomentari wa istri yang menolak diajak suaminya berhubungan badan. Mengomentari hadis larangan minum pakai tangan kiri. Katanya apa urusannya? Subhanallah. Ya. Nah, ini memang muncul orang-orang kayak begitu, ya. Labudda min tasdiqihi wa adami syakki fi syai'in mimma ja'a bihi alaihi salatu wassalam. Maka mestilah membenarkan apa yang semua dikabarkan oleh Rasul, yang dilarang, yang diperintahkan, ya, dan tidak ragu sedikit pun dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ada keraguan. Ya. Semua apa yang disabdakan oleh Rasul pasti terjadi, kita benarkan. Nah. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah taala berfirman fi haqqi tentang sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, Rasul SAW, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, terimalah. Dan apa yang dilarang ke Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah. Nah, ini jelas ya. Nah, terus, lanjut. Fadal Syekh Marwan. Tubi'iduka anillahi. Fahadihi ba'du ma'ani syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kadhalika alladhi yashadu anna alla ilaha illallah. Itu salah tulis. Jangan anna dibanyakan. Yad'un al-islam wa min yasuduna al-qubur wal tarihata ulai la tasihhu shahadatuhum bi an la ilaha illallah li annahum naqidu bi syirki wa qahum yatalaffaduna la ilaha illallah walakinna al-amala ala khilafiha wa yaquduna ghairallahi wa yad'una wa yad'un, baru ini yad'un, tadi yad'un wa yad'una ghairallahi wa yastaghisuna bil amwati wa haula'i lam yashhadu an la ilaha illallah haqqan wa lam yadkhulu fil islam li'annahum yatanaqaduna. Tayyib, dari mana tadi Marwan tobat? Terkait ayat-ayat tadi ya, wajibu taatuhu wal iqtida'u bih. Maka yang wajib ialah mentaati dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ini. Kalau kata Ibnu Mas'ud itu penting itu. Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikut sajalah, jangan kadang-kadang. Wa tarkul bid'ah wal muhdatsat, dan meninggalkan bid'ah dan yang diadakan. Ingat ya, bid'ah yang diadakan yang disepakati, ya, supaya jadi nanti tidak liar maknanya. Nanti semua orang bisa membid'ahkan satu sama lain pada klaim-klaim bid'ah yang tidak ada ijma' di situ. Semisal tadi, tabdi' bid'ahnya, pembid'ahan yang dilakukan oleh Syekh Albani terhadap orang yang bersedekap setelah bangkit terukuk di tidal. Syekh bin Bas mengamalkannya. Ya, Syekh bin Bas mengamalkannya. Jadi bukan bid'ah-bid'ah semacam ini, tapi bid'ah yang disepakati. Ya. Nah, apa? Kunut subuh apalagi? Imam madzhab Maliki, madzhab Syafi'i kunut. Apa yang disepakati? Ada pun ucapan sahabat ya, yang menyatakan inna muhdats itu enggak ada ijma di situ. Tidak ada ijma sahabat. Siapa yang mengklaim ijma dia berdusta. Ya. Mesti datangkan bukti itu ada ijma sahabat di situ. Rukun Islam jelas Quran, Sunnah, ijma, kias enggak ada. Qaul sahabi satu enggak dianggap. Makanya ada sahabat yang membidahkan kunut tidak dianggap ijma. Ada sahabat di Sahih Muslim, semisal Ibnu Umar membidahkan salat duha enggak dianggap. Ya. Dalam masih riwayat Muslim yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu membidahkan salat duha di dalam masjid tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak ada ijma. Sebagian sahabat yang lain, semisal Ibnu Abbas membidahkan sujud syukur. Nah, itu tidak dianggap. Ya. Jadi yang dianggap ini adalah ijma. Ijma'nya sahabat, satu ucapan sahabat bukan hujjah. Ya. Bukan hujjah. Satu ucapan sahabat bukan hujjah. Hujjah jelas Quran, Sunnah, ijma', kias. Nah, jangan salah paham. Kalau dengar ucapan sahabat, wah, memang betul ucapan sahabat memiliki nilai. Namun yang dijadikan hujjah adalah jelas berdasarkan kesepakatan ulama Quran, Sunnah, ijma'. Kalau kias enggak disepakati oleh para ulama. Namun jumhur ya menetapkan kias. Ya. Nah, banyak nanti hukum Islam ada al-istihsan, ya. Syar'u ma qablana. Oh, banyak ya. Namun yang masyhur 4. Enggak ada itu. Qaul sahabah 1 enggak ada. Baik, barakallahu fikum. Ya, kemudian tidak bid'ah, tidak meninggalkan berbagai kebid'ahan dan muhdatsat allati lam ya'tiha biha Rasul sallallahu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal khairu kulluhu fi ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kebaikan semuanya ada pada yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam ya'ti bihi fa huwa syarrun wa laysa bi khair. Nah, ibadah apapun yang tidak dilakukan oleh Rasul maka itu adalah keburukan. Tidak ada kebaikan. Enggak ada kebaikan. Ya. Walau kana sahibuhu yuridu bihi al-khaira. Walaupun orang yang melakukannya menginginkan kebaikan di dalam ibadahnya tadi. Ya, wa yaqul hadza ziyadatu khair. Ya, dan dia menyatakan, "Oh, ini kan tambahan yang bagus, ya, tambahan kebaikan." Naqula hadhihi bidah. Tidak, itu bidah. Wal bid'atu mardudatun. Bid'ah tertolak. Ada syarun itu berarti keburukan anta bizamika tataqarrabu biha lillah wa hiya tub'iduka 'anillah. Ya, Anda menyangka itu Anda mendekatkan diri dengan tambahan-tambahan tadi kepada Allah padahal itu menjauhkan Anda dari Allah. Dia menjauhkan Anda dari Allah. Nah, ya. Sebagian orang memang perlu diluruskan. Bahkan bukan cuma diluruskan, mesti ditahdzir dengan keras. Ketika mereka ngeyel dari segala macam bid'ah-bid'ah yang mereka kerjakan. Ya, semisal bid'ah maulid. Ya, ini bid'ah. Bid'ah kenduri kematian, 3 hari, 40 hari. Ya, ini bid'ah. Jelas. Ya, enggak syak lagi kita katakan itu adalah bid'ah. Mana ada para imam mazhab yang kenduri kematian. Ya? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ya, di masa Rasul. Ya, Rasul masih hidup, sahabat meninggal kan banyak tuh. Hamzah radhiyallahu anhu wafat di perang Uhud. Ada enggak talilan dulu? Lah, pulang bawa besek Abu Hurairah kayak gitu. Hah? Umar ngaco enggak ada. Enggak ada seperti itu. Ya. Atau apa lagi? Ketika sahabat mengadakan kenduri kematian ketika Rasul wafat. Ya, ketika Rasul wafat. Ya, enggak ada. Tabi'in ketika sahabat wafat ada enggak? Tabi'ut tabi'in enggak ada. Imam madhab Imam Syafi'i wafat, Muzani langsung bikin kenduri gitu. Hah? Imam Ahmad wafat, anak-anaknya Faisal Abdullah langsung kenduri. Ya, langsung pada nyelawat gitu, Bapak pulang bawa besek gitu. Enggak ada kayak gitu. Ya. Ini murni bid'ah. Itu murni bid'ah. Ya, ini baik dari mana? Ya, bahkan Imam Malik menyatakan Man ibtada'a bid'atan wa yarauha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Ini jelas. Siapa kata Imam Malik? Man ibtada'a bid'atan wa yarauha hasanatan. Barang siapa yang melakukan kebid'ahan dan dia menganggap, oh ini baik, berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Kenapa? Karena ada kebaikan yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul sudah meminta sahabat untuk bersaksi apa saya sudah nyampaikan. Sudah. Qad balaghta ya Rasulullah. Bala, qad balaghta ya Rasulullah. Maka Rasul mengangkat tangannya ke langit. Allah masyarakat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama sudah sempurna. Ya. Dan Rasul adalah amanah. Rasul itu al-amin, baik sebelum diutus menjadi Rasul, apalagi setelah jadi Rasul. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar Rasul, balik ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada engkau. Jadi Rasul sudah menyampaikan semua. Ya. Maka klaim-klaim kebaikan dalam ibadah tambahan yang tidak pernah ada dalam syariat yang mereka lakukan, itu adalah bid'ah. Kebaikan, tapi kuat baik, itu klaim. Ya, klaim. Ya, jelas panduan kita hadis, nanti hadis ke hadis Aisyah. Ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini jelas hadis Aisyah. Nah. Ya. Nah, kata beliau, ya, wa hiya tub'inuka 'anillah. Justru ini akan membuat engkau semakin jauh dari Allah atau menjauhkan engkau dari Allah. Maka pelaku bid'ah niatnya takarrub, mendekatkan diri, padahal bid'ah itu tub'iduhu, menjauhkan diri dia. Menjauhkan diri dia dari Allah. Ini jelas ini. Menjauhkan diri Allah. Fa hadhihi ba'du ma'ani syahadati anna ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka inilah sebagian makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kadzalika yashhadu an la ilaha illallah thumma ya'budu ghairallahi ka halatil musyrikin al-yawma. Nah, sebagian demikian pula dengan orang yang bersaksi la ilaha illallah. Nih. Syekh berarti sudah selesai mengenai persaksian orang yang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, namun dia tidak memenuhi syarat dari ucapan syahadatnya tadi. Ya, apa yang diungkapkan oleh Syekh? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tasdiquhu fima akhbar, imtisaluhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dia malah mendustakan apa yang disabdakan Rasul, melakukan amal bid'ah, ya, dan yang lainnya, maka tidak sah persaksiannya. Ya, kayak si Armando itu, enggak usah perlu lagi. Sah enggak persaksian dia terhadap asyhadu anna Muhammad Rasul? Enggak sah. Ketika dia mengomentari, mengkritisi, bukan cuma mempertanyakan, mengkritisi dan menolak hadis-hadis Nabi SAW. Larangan wanita menolak ajakan suaminya, larangan minum pakai tangan kiri, dan yang lainnya. Maka syahadat Muhammad Rasulullahnya enggak sah. Ya. Enggak perlu ragu. Masa bingung orang kalau belajar enggak perlu bingung. Baca fatwa-fatwa ulama selesai. Oh, ini orang bukan Islam. Ya. Orang bukan Islam. Ya, walaupun klaim Islam bukan Islam. Ya. Tahu enggak? Enggak perlu ragu. Ya, taib. Kehalatil musyrikina al-yawm, sebagaimana keadaan kaum musyrikin saat ini, alladzina yad'unal Islam, yang mereka mengaku-ngaku Islam, hum ya'budunal qubura wa wal adrihata. Namun mereka nyembah kuburan, pusara-pusara. Wa haula ila tasihhu syahadatuhum. Maka tidak sah mereka ini syahadatnya. Ya, syahadat mereka la ilaha illallah. Syahadat bi alla ilaha illallah. Karenahum naqiruha bisyirk, karena mereka membatalkannya dengan kesyirikan. Ya, di kasbu syubhat yang kemarin kita pernah pelajari, musyrikin Quraisy paham makna la ilaha illallah, tapi mereka enggan melakukannya, mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka khawatir jatuh ke dalam namanya tanakut, kontradiksi. Kontradiksi antara apa? Antara ucapan la ilallah dan perbuatan syirik. Nah, makanya mereka tahu konsekuensinya. Kalau ngucap la ilaha illallah, berarti ilah cuma satu aja yang disembah. Sementara mereka masih mau memberikan sembahan kepada togut-togut mereka. Ya, di Taif kepada Lat, di Mekah kepada Uzza, di Madinah sebelum masuknya Mus'ab bin Umair kepada Manat. Ya, mereka masih mau gitu. Kan klaim mereka itu ketika musyrikin Quraisy, ketika melakukan kesyirikan, masih mengaku ini kan karena Allah gitu, enggak tahu malu kan. Ya. Mereka klaimnya cuma dua. Yang pertama minta syafaat kepada yang disembah agar nanti membela dia di sisi Allah. Yang kedua agar berhala-berhala ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, agar berhala-berhala ini mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kata mereka, mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada berhala ini, melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka memberikan ibadah dalam rangka memberikan sesaji, penyembelihan, doa, permintaan hajat, itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini musyrikin Quraisy. Ya. Yang goyah mereka, tujuan mereka ini aja yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Al-Qaidul Arba. Adapun musyrikin milenial, musyrikin murtadun milenial, nambah lagi kesyirikan dia. Larung sajinya, sedekah lautnya, sesajinya, festival syiriknya, itu kata mereka menjaga kearifan budaya lokal. Nah, musyrikin Quraisy enggak ada ngomong kayak gitu. Nah, makanya Syekh menyebutkan kekufuran mereka, ya, kekufuran musyrikin Quraisy itu mending dibandingkan dengan musyrikin zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apalagi zaman milenial. Kalau zaman musyrikin Quraisy, syirik fi raqa. Ya. Wa yuwahiduna fi syiddah. Mereka syirik kepada Allah ketika raqa lapang. Beribadah pada Allah, mereka haji, umrah, mereka sholat tanpa sujud, mereka doa. Abu Jahal doa pada Allah di perang Badar. Ya, agar kaum muslimin hancur. Mereka apa, bahkan disebutkan ya, di Syarah Kasyfusyubhat Syekh Shalih Al-Syekh, dan ini juga termaktub di kitab-kitab tarikh, mereka itu mandi junub, mereka bertoharoh, ya, dan mereka tidak menyetubuhi istri mereka ketika istri mereka haid. Mereka tidak berani mendekati Ka'bah ketika dalam keadaan junub. Subhanallah. Ya. Mereka meyakini berhala mereka itu Tuhan di bumi. Tuhan di langit, Allah. Tuh lihat, musyrikin aja tahu Allah di atas ars, di atas langit. Hai barakallahu fikum. Ka'bah mereka agungkan. Ya. Ketika ya dicuci Hajar Aswad, mereka berebut, saya kami yang paling layak, kami yang paling layak. Nah. Hai barakallahu fikum. Jadi musyrikin Quraisy cuman bukan hanya bertauhid rububiyah, tapi juga memberikan ibadah. Tapi ketika ibadah mereka dicampuri oleh kesyirikan, tidak dianggap sama sekali. Bahkan Allah nafikan dua kali surah Al-Kafirun. Ya. Wa ma antum abiduna ma'abud. Kalian enggak beribadah kepada apa yang aku sembah. Padahal musyrikin Quraisy ibadah. Diulangi lagi, wa ma antum abiduna ma'abud. Dinafikan kata para mufassirun. Nah, ini dinafikannya peribadatan musyrikin Quraisy, padahal mereka beribadah selama ini kepada Allah. Kenapa? Karena perbuatan syirik mereka. Yang namanya syirik membatalkan amal, sebagaimana hadas membatalkan toharoh. Ya. Sholat udah menjelang salam kentut ya batal. Padahal bentar lagi nih. Walaupun sedikit. Ya. Baik, mana lagi tadi? Ya. Wa haula'i la tasihu syahadatuhum la ilaha illallah, karena mereka membatalkannya dengan kesyirikan. Mana lagi tadi? Wa hum yatalaffaduna bil la ilaha illallah, mereka mengucap la ilaha illallah. Lakinnal amala ala khilafiha. Namun amal mereka menyelisih. Ya, mereka yang paling rajin mengucap la ilaha illallah banyak lagi, pakai batasan tertentu, pakai bilangan tertentu 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah capek, huwa huwa huwa huwa huwa. Nah, udah pegel, hu hu hu hu hu. Nah. Mengucap banyak la ilaha illallah. Habis itu datang ke kuburan keramat. Memberikan sesaji, ngasih tumbal. Allah musta. Apa maknanya la ilaha illallah? Ya, la ma'budu bihaqqin illallah, itu enggak terrealisasi. Ya. Wa ya'buduna ghairallah wa yad'una ghairallah, mereka beribadah pada selain Allah. Berdoa pada selain Allah, wa yastaghitsuna bil amwat, beristighosah kepada amwat, ini penting. Karena istighosah kepada orang yang mampu itu boleh. Istighosah kepada Pak Warno. Bikinin sate, mampu. Kak istighosah. Tapi mana istighosah itu talabul ghaus. Meminta dikala sulit. Nah, itu ya. Kepada selain Allah yang dia mampu, bima yaqdiru alaih, mujais. Boleh. Ya. Makanya Allah sifati pemuda dari Bani Israel meminta tolongan pertolongan pada Musa, fastaghosahu. Ya. Maka pemuda min syiatihi dari kelompoknya Musa, fastaghosahu, beristighosah padanya. Ya. Untuk menghadapi alladzi min aduwi, musuhnya dari kalangan Kipti. Ya Musa sanggup. Bantuin dia sedang bertikai, bukan sanggup lagi. Dicepol Musa, koit orang itu. Mati. Baik, ya. Nah, yang enggak boleh beristighosah misal kepada orang mati. Enggak mampu orang mati. Ya, atau kepada makhluk yang makhluk enggak mampu merealisasikan. Wahai Abdul Qadir Jalani, tolong saya di padang mahsyar nanti. Lah, si Abdul Qadir Jalani di padang mahsyar bareng sama kita. Ya, datang kepada Nabi Adam nanti, datang kepada Nabi Nuh, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, minta syafaat. Ini diri udah lama banget. Berdirinya udah lama, 1 hari 50.000 tahun. Si Abdul Qadir Jalani di rombongan kita. Ya. Paham enggak itu? Kok bisa kita minta ke Syekh Abdul Qadir Jalani? Ya. Minta ke Rasulullah, Rasulullah aja nanti sujud dulu. Lama muji-muji Allah baru ya Muhammad irfa ra'sa wa qul tusma wa wasfa tusaffa. Baru wahai bangkit, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangkit angkat kepalamu. Ucapkanlah, kau akan didengar. Berilah syafaat, kau sudah diizinkan untuk memberi syafaat. Dan enggak asal siapa yang mau diberikan syafaat, enggak asal. Ya. Illa lima apa namanya? Al-masyfu' fihi ialah yang diridhoi oleh Allah. Siapa? Ahli tauhid, walaupun pelaku dosa besar. Tapi dia selama ahli tauhid, dia sholat. Dia yang dapat syafaat. Ya. Dapat syafaat. Walaupun masuk neraka sekalipun, dapat syafaat, syafaat keluar dari neraka. Karena dia ahli tauhid. Nanti inilah yang namanya jahannamiyun. Alumni jahannam. Masuk surga. Ya. Mana lagi tadi? Fa haula'i lam yashhadu an la ilaha illallah. Maka mereka tidak dianggap mengucapkan la ilaha illallah haqqan, tidak mengucapkan secara benar, wa lam yadkhulu fil Islam. Mereka tidak masuk ke dalam Islam, li'annahum yatanafadun. Karena mereka saling membenturkan apa yang mereka ucapkan la ilaha illallah dengan amalan yang menyelisihi la ilaha illallah. Nah, nah tafadhal Pak Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Kama ra'aytumuni usalli. Alladzi ra'ahu bi'ainihi yaqtadi bihi. Walladzi balaghahu. Balaghahu khabaruhu. Khabaruhu. Khabaruhu wa ahadithuhu as-sahihatu yantasidu wa yusalli kama fi ahadithi as-sahihati allati balaghahu. Allati balaghathu. Balaghathu. Hadza min iqamati sholati an yusalliya ala sifati allati kana nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fala yakhrujha wala yakhrujha an waqtiha, ya. Tidak keluar dari waktu. Terus anna al-maqsuda ay yusalliya kama amara Allahu wa Allahu amarka an tusalliya as-salata fi waqtiha faqad suqila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali akhafu billahi faqala as-salatu li waqtiha amma min may yatasarrafu wa yusalli ala hawahu mata maroda wa mata maoma as-salatu li waqtiha. Hah, lewat Pak. Balik lagi. Wa mata maoma min nawlihi aw faraba min sughlihi. Fa hadha salatuhu wa sahihatin bi annahu lam yusalli as-salata allati amara Allahu biha. Wa inna ma shalla salatan ala hasabi hawahu. Baik, masya Allah. Ar-ruknu asani, rukun yang kedua. Dari rukun Islam yang ditanyakan Jibril kepada Nabi, yaitu iqamatus shalah, menegakkan shalat. Berdasarkan sabda Nabi, wa tuqimas shalah, dan kau menegakkan shalat. Aitu addi shalawatil khams al-mafrudata fil yawmi wal lailah, yaitu anda mengerjakan shalat 5 waktu sehari semalam. Mana tukimu? Apa sih makna menegakkan sholat? Di annahu maqala, karena Nabi SAW tidak menyatakan antusalli. Kan Nabi ditanya apa itu Islam? Antasyhadu ilaha illallah wa anna rasulullah wa tuqimas sholat. Nabi tidak menyatakan wa antusalli. Dan kamu sholat, tetapi Nabi menyatakan wa tuqima. Aqama yuqimu, iqamatan kalau bahasa kita menegakkan gitu. Nabi tidak menyatakan Islam itu adalah engkau bersaksi syahadat la ilaha illallah dan engkau salat, tapi menyatakan menegakkan salat. Ya, namun Nabi menyatakan wa tuqima shalah. Lianal maqsuda iqamatus salati, karena yang dimaksud dengan iqamatus salat, menegakkan salat, laisal maqsud suratus salati faqat. Bukanlah maksudnya ya bentuk gambaran salat saja, tidak. Wa tuqimu salata maknanya apa? Tuqimu salata bi anta tiyabiha kama jaa biha annabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu anda mengerjakan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Walladzi ra'ahu bi'aini, ini sahabat nih. Maka siapa yang melihat Nabi sholat dengan mata kepalanya sendiri, ini sahabat. Yaqtadi bihi, maka dia meneladani Nabi. Walladzi balaghahu khabaruhu wa ahadithuhu as-sahihah, dan yang khobar Nabi, hadis-hadis Nabi yang sahih sampai kepadanya, yamtasilu, maka dia langsung mempraktekkan, mengamalkan. Uysalli kama fil ahadis as-sahihah allati balaghathu. Nah, kemudian dia mengerjakan sholat sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada dia. Ya, dia baca buku, dia mendengar, ya. Hadza min iqamati shalah an yusalliya ala sifati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuaddi sholata biha. Inilah makna iqamatus shalah, menegakkan sholat, itu seorang sholat di atas sifat cara yang Nabi SAW sholat mengerjakannya. Ya la yazid min indih, tidak nambahin dari diri dia sendiri. Wa la yanqusu minha, tidak ngurang-ngurangin. Ya. Ini tentunya semampu sepengetahuan dia. Karena tidak ada yang namanya seorang menguasai seluruh hadis, itu gak mungkin. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Raf'ul Malam. Ya, enggak mungkin satu orang menguasai semua hadis. Ya, artinya dia mengamalkan sholat yang sesuai dengan Nabi, sesuai dengan pengetahuan dia dari apa yang dia dapatkan. Ilmu, hadis-hadis yang dia pahami dari pemahaman para salaf. Ya, lewat madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Maliki. Ayo deh, sebatas pengetahuan. Ya. Nah. Dan memahami hadis-hadis Nabi SAW tentang sholat, ini wajib di atas pemahaman para salaf. Gak boleh di atas pemahaman sendiri. Nah, cara-caranya seperti apa? Ya, hadis ini maksudnya apa? Nah, oleh karena itu kita dapati perbedaan yang beragam, ya, dalam praktek pelaksanaan sholat, padahal hadisnya sama. Kenapa? Karena perbedaan pemahaman. Karena perbedaan pemahaman. Contoh, Nabi SAW bersabda lah, Ida qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Hadisnya satu. Pemahamannya beragam. Tergantung antum pemahaman sendiri atau pemahaman salaf. Hah? Kalau pemahaman salaf, contoh Imam An-Nawawi, ya, dari kalangan madhab Syafi'i, menyatakan jika imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Maka maknanya apa? Ketika makmum bangkit dari rukuk sami'a Allahu liman hamidah, dia juga mengucapkan seperti yang diucapkan imam. Karena Rasul SAW mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah walau di sholat sirriyah dengan jahar. Nah, ini didengar dan sahabat paham sabda Nabi SAW. Inna majulal imamul yu'tamabi idha kabbar fakabiru idha wa idha raka'a farka'u dan seterusnya. Ya. Nah, sahabat juga memahami. Sallu kamara itu muni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, ini berarti sahabat dengar. Oh, Nabi mengucap sami Allah man nabiyya. Maka sahabat juga mengucapkan sami Allah man nabiyya. Maka kata Nabi, kalau kalian mendengar imam mengucapkan sami Allah man nabiyya, ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Nah, maka kata Nawawi, ucapkan rabbana lakal hamdu ketika iktidal, berdiri. Kenapa? Karena di dalam sholat jari atau siriyah sekalipun, ya, Nabi SAW mensirkan bacaan yang beliau ucapkan ketika iktidal. Iya enggak? Karena sahabat enggak dengar. Maka apa yang diinformasikan oleh Rasul, kalau kalian mendengar imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Nah, itu dikasih tahu kalau lagi diam apa. Paham enggak sih? Sebagian orang, oh enggak, sami'a Allahu liman hamidah itu berarti dengar ucapan imam sami'a Allahu liman hamidah kita rabbana walakal hamd. Ya, itu pemahaman yang lain. Nah, ini beda pemahaman. Nah, paham gak sih? Semuanya ala madhab salaf. Intinya memahami hadis mesti di atas pemahaman salaf. Ya, karena Imam Ahmad menyatakan iyyaka antatakallam laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berbicara tentang suatu permasalahan agama, walaupun punya hadis, walaupun punya ayat. Ya, jika Anda tidak punya imam, siapa imam salaf? Kan begitu. Kembali kepada Quran dan Sunnah ala fahmi siapa? Ala fahmi ana? Ala fahmi grup pengajian ana? Ala fahmi, ala fahmi salaf. Ya. Tayib, mana lagi tadi? Mana sekarang? Wa kadzalika min iqamati shalah. Nah, demikian pula diantara makna menegakkan salat an yusalliha fil waqtil ladzi haddadahu Allahu laha. Yaitu mengerjakannya di waktu yang telah Allah tentukan. Ya. Allah berfirman inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sesungguhnya diwajibkan bagi kaum mukminin yang waktunya sudah ditetapkan. Sebagian orang mawquta ya semau-mau kita. Allah musta'an. Ya, kapan dia mau? Ya. Nah, ini. Nah, ini gawat ini. Ada sebagian lagi kemarin sampai cerita ya. Nah, di sini kok ngasih. Kakaknya enggak mau sholat sampai Pak Ahmad apa Pak Majid? Pak Majid ya. Udah untung saya mau sholat kata dia. Subhanallah. Kesannya agama kita ini yang jadi untung, Allah untung dia sholat. Nah, Semua orang bertakwa. Yang level ketakwaannya manusia yang paling bertakwa selevel Rasulullah SAW. Gak nambah kekuasaan Allah. Semuanya kafir, kafir iblis, kafir Firaun. Gak mengurangi kekuasaan Allah. Ya. Jadi kayaknya kita yang ini masih mending saya mau sholat. Subhanallah. Ya. Siapa kemarin? Pak Majid ya? Saudaranya. Ya. Baik, wala yakhrujuha an waqtiha. Tidak keluar dari waktunya. Li'annal maksud an yusalliya kama amara Allah. Karena yang dimaksud di sini adalah salat sebagaimana yang Allah perintahkan, amaraka an tusalliya as-salata fi waqtiha. Allah memerintahkan Anda, ya, wallahu amaraka, Allah memerintahkan Anda untuk salat di waktunya. Ya, waqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala faqala as-salatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Wa amma may yatasarrafu yusalli ala hawahu mata ma arada wa mata ma qama min naumi. Adapun orang yang ya semau-mau dia salat kapan sesuai hawa nafsunya. Sesuai dengan yang dia mau, kapan yang kalau dia bangun dari tidurnya atau dia sudah selesai dari kesibukannya. Hah? Pada salatu ghairu sahih. Itu salatnya enggak benar kayak gitu. Ya nahum lam yusalli as-salata allati amara Allahu biha. Karena dia salat dengan salat yang tidak Allah perintahkan. Wa inna ma shalla salatan ala hasabi hawahu. Namun dia salat sesuai dengan hawa nafsunya. Syekh bin Bas di Subul Salam di kajian kita di Tambun ditanya tentang seseorang yang sengaja masang munabihnya itu, munabih alarm. Munabih itu isim fa'il ya, nabah, nabi munabih kalau di Arab namanya alarm, waker. Kan alarm memperingatkan. Tapi sengaja jam 7 terus. Jam 7 terus. Enggak mau jam 05.30, jam 5 gitu atau jam 4 lewat. Enggak mau dia mau jam 7, jam 7. Dia sengaja bangun jam 7. Apa kata Syekh bin Bas, orang ini kufur. Kenapa? Karena dia memang sengaja menolak untuk sholat ya, pada waktu. Ini pendapat beliau. Pendapat beliau sampai kufur. Ya, karena dia memang menolak sholat ini berarti. Tepat pada waktunya. Kan sholat, inna sholata kanat alal mu'minin kitabah mawquta. Dia gak mau, dia maunya jam 7. Jam 7 terus, jam 7 terus. Ditanya sih, kalau jam 7 terus gimana? Disengaja kalau okelah misalkan pasang alarm jam 4. Alarm ini step kedua ada cadangan kan di handphone ada pilihan tuh ya. 3:30 pilih sendiri kan. 3:30, jam 4, 3:30, jam 5, 3:06, jam 6, jam 7. Nah ini kalau udah 12. Tapi dia kan udah pilih awal waktu. Dia cuma jaga-jaga kalau enggak kebangun juga jam segini. Yang gini enggak ya. Ya dia salah. Ya, salah apa? Ke atas karena bangunnya yang tidurnya yang kesiangan, tapi tidak ya disalahkan atas pilihan dia. Ya, kalau yang tadi kan sengaja pilihnya jam 7. Baik. Mana lagi tadi? Udah. Wakata dika. Nah, aib. Baca aib. Saroh, akhwat mana itu? Saroh, munyas saroh. Takunu alih munyas saratun isim. Ya talad dadun. i'adati. Kata saya berikutnya kadzalika min iqamati shalah al-khusyu'. Demikian pula di antara makna menegakkan salat adalah khusyuk. Khusyuk fi hadir dalam salat. Ini berat nih. Ya. Itu hudurul qalb. Hudurul qalbi hadirnya hati. Ya, hadirnya hati. Ini derajatnya ihsan. Ya, anta abudullah ka'annaka tarahu wa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, hadirnya hati. Dan inilah yang dituntut dari Al-Quran. Ketika sholat membaca Al-Quran, tadabbur. Ibnu Qayyim menjelaskan di kitab beliau Zadul Ma'ad. Tujuan dari turunnya Al-Quran, pertama, ditadabburi. Kedua, diamalkan. Ketiga, direnungkan. Dipahami, ditadabburi, diamalkan. Adapun dibaca dengan tajwid, dihafal, itu cuma wasilah. Wasilah menuju tiga hal ini. Yaitu dipahami, ditadaburi, dan diamalkan. Ini kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan dijelaskan oleh para ulama. Kemudian, Allah berfirman, apalah ya tadabbarun al-Quran, an ma'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah hati-hati mereka terkunci? Maka Al-Quran jika tidak ditadaburi oleh pembacanya, maka ini akan menjadi sebuah kerugian bagi pembacanya. Ya. Makanya membaca satu ayat dengan penuh tadabur, ya, dalam waktu yang lama, perenungan, tafsirnya, itu lebih baik daripada membaca 100 ayat tanpa ada tadabur sekali. Nah, ini penting, karena tujuannya Al-Quran itu dipahami, ditadaburi, dan diamalkan. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Falladhi yusalli bi jismihi, salat dipakai badan dia, jisimnya, jasadnya. Walakinna qalbahu ghaibun. Namun qalbunya itu enggak hadir dalam salat. Ini salatnya munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka enggak ingat Allah kecuali sedikit. Ini salatnya munafik. Laisa lahu min salatihi illa ma qala minha wa hadara qalbuhu fiha. Ya. Maka sholat, tidak ada sholat dia itu apa yang ia pahami, hadir kalbunya di dalam sholat, gak ada. Ya udah murni rutinitas saja, 5 menit, lar. Bahkan dia menjadikan sholat tersebut sebagai suatu chance, kesempatan untuk memikirkan perkara dunia. Barang hilang, diinget-inget, dimana ya? Oh iya, dia jadikan sholat sebagai kayak begitu. Lagi sholat, mikir strategi bisnis. Subhanallah. Ini memang terjadi di kita, bahkan bukan usah mikir orang lain. Di kita bahkan. Ya, di kita. Ini ngeri ini. Jangan-jangan kita kenal lagi ayat tadi munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Bahkan lagi zikir aja, zikir wirid, enggak ingat Allah juga. Subhanallah. Allah mantasalam. Enggak ingat Allah juga. Ya udah, lisan aja mah gerak jari. Di hati enggak ada. Nah, ini penting ya. Bagi yang belum bisa bahasa Arab, coba baca tafsir Al-Fatihah. Renungi resapi. Ya. Renungi resapi. Baca surat-surat yang kita hafal, yang kita biasa baca di dalam sholat, baca. Ya, tadaburnya, perenungan maknanya, ini maksudnya apa? Agar meresap di kalbu. Kalau enggak ya udah gitu aja. Ya, kelewat aja. Ya. Nah, kalau kita dengerin imam, ya sama, dengerin gitu. Ya, kan kata Nabi, "Idza quria faqra Fa idza quri'a fasma'u, jika jika imam jika jika dibacakan maka dengarkanlah. Ya, inna majlisal imam wa liya sama bi idza kabara fa kabir wa idza qara'a fasma'u. Jika dibaca dengarkan. Wa idza qura al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar dan diam, simak agar kalian dirahmati. Dengar simak untuk apa? Tadabbur. Nah, di antara talbis iblis bagi mujawidin kalangan ahli tajwid, dengerin bacaan salat buat ngecek salahnya mana, salahnya mana. Ini talbis iblis. Harusnya tadabbur. Nah, ada lahan-lahan yang kelewat, oh dia udah tahu. Yang penting tadabburnya. Jangan cari lahannya. Jangan ngecek tajwidnya. Subhanallah, lagi salat. Mau ngecek tajwid tuh di majelis sendiri. Di majelis sendiri. Dia lagi salat. Lagi salat itu sendiri. Ya, imamnya baca lahan sekalipun, tapi yang dibacakan oleh imam kisah-kisah yang menggetarkan jiwa. Udah bergetar hati kita. Ya. Kan begitu katanya. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum, katanya. Bergetar hati mereka. Ya, mau lahan kayak biarin aja. Nanti itu di majelis tajwid sendiri. Nah, itu diantara talbis bagi kalangan orang-orang yang ngerti tajwid. Dia sholat, mau dengerin. Oh, salah, ini salah. Akhirnya gak ada tadabbur sekali. Apa yang didapatkan setelah mendengarkan imam baca An-Naba? Imam salah di sini, salah di sini, salah di sini. Kalau jelas, amma yatasa'alun an-naba'il 'adzim, an-naba' tentang berita besar. Ini berita besar itu semua. Berita besar yang didapatin apa? Oh, salah, mat. Itu kok digunanya. Ini talbis iblis ini. Talbis. Taibar kalau begitu. Nah, untuk ngecek salat tajwid ada majelis sendiri. Ya, ajak ngobrol. Tadi bacaan yang antum baca menggugah jiwa. Nah, cuman kalau tajwid diperbaiki lebih cakep lagi. Nah, gitu. Nah, itu menggugah jiwa tuh. Cuman kalau diperbaiki. Yakni mana lagi tadi? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashiyun. Siapa itu orang yang beruntung, yang beriman, yang beruntung, yang di dalam salat mereka mereka khusyuk. Masyaallah. Nah, kita kagak khusyuk, enggak dapat dong di ayat ini. Nah, iya ini. Hah? Makanya Allah berfirman apa? Salat itu solusi kan? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, tapi Allah sebut ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tapi itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk mudah. Ya. Salat itu nikmat. Makanya Nabi bilang kepada Bilal apa? Ya Bilal, coba iqamah salat. Nah, arih Nabi salat. Istirahatkanlah kita dengan salat. Jadi salat itu tempat istirahatnya mukmin. Enak. Nah, makanya sebagian salaf dahulu ketika kakinya sakit dan diponis oleh tabib mesti diamputasi, dan waktu itu kan belum ada alat bius. Nah, potong aja. Jerit-jerit dah situ. Nah, akhirnya kata keluarganya gampang gitu. Ntar potong pas dia lagi sholat, dia gak ngerasain apa-apa itu. Bener, tapi pendatang dia lagi sholat sunnah. Ah, ini dia nih kan lagi diri. Potong dia, nggak ada apa, dia nggak berani, dia sibuk tadabbur. Subhanallah. Kita nyamuk aja udah kayak. Hah? Kalau kita, waduh, baru nyamuk aja udah tepak-tepok. Nah. Allah mesta, ya. Maka sahabat lagi jaga di ribat, ya di perbatasan musuh, sholat sunnah, lagi panah. Dia tahu kena panah, tapi gak mau ngentikan sholatnya. Lagi asik ini, lagi nerusin. Subhanallah. Waduh, repot mah kita ini. Kalah banyak kita udah. Udah kita kalah banyak dah masalah dah. Udah kalah banyak dah kita. Qad aflahal mu'minun. Aduh, kita baca ini kita dapat gak ya? Syaratnya apa? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ya Allah, salatnya aja udah baru begini. Ini salat pertama ini. Salatnya khusyuk, ya Allah. Makanya kita enggak dapat pertolongan Allah, kita minta tolong ya Allah, ya Allah. Saatnya sudah khusyuk. Padahal salat itu adalah wasilah menggapai pertolongan Allah. Tapi yang khusyuk. Nah, yakni as-shalatu sakilatun ila alal khasyi. Salat khusyuk itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Fa innaha takunu alaihim muyassaratun. Nah, bagi mereka kekhusyuan itu dimudahkan. Wa yataladzadun, mereka bernikmat-nikmat dalam salat biha, dengan salat tadi. Wal khusyu'u ruhus shalah. Kekhusyuan adalah roh salat. Rohnya. Was salatu bila khusyu'in kajasadin bila ruhin. Salat tanpa kekhusyuan seperti tubuh tanpa roh, mati. Rohnya udah dicabut, nah, mati. Wa in kana qad shalla fi dhahir, walaupun dia salat secara lahiriah. Wala ya, namun enggak khusyuk. Nah, ini. Ya. Wala yu'mar bil i'adah, walaupun dia tidak diperintahkan untuk mengulangi. Karena dalam tinjauan fikih yang ditinjau adalah perkara lahiriah. Orang enggak khusyuk, tapi rukun syaratnya dapat benar. Berarti salatnya sah. Berarti dia sudah dikatakan bara'atu dzimmah. Ya. Sudah terlepas tanggung jawab. Yang dilihat zatnya, lahiriahnya. Kalau dalam urusan fikih, gak dilihat batinnya. Ya. Maka urusan fikih, sholatnya sah. Ya, shahhat sholatuhu. Walaupun hatinya kemana-mana. Allah musta'an. Ya, ini si misalkan, ya, orang yang, ya, munafik, ya, yang dalam hatinya ini, ya, enggak khusyuk sama sekali. Sifat munafik, enggak ingat Allah sama sekali. Salatnya sah, Bang. Sah. Si Armando salatnya sah, Bang. Ya enggak sah, kufur kok. Payah itu. Orang murtad ya enggak sah. Ya. Nah, gitu. Oh, enggak kenal ya. Aki-aki enggak tahu sosmed. Hah? Enggak tahu, Bang, pemanjat. Itu mah Armando Maradona. Akhir-akhir repot ya. Iya, tahun 86. Ya Allah. Ah. Mana lagi tadi? Walakin laisa lahu fiha thawabun, namun dia enggak dapat pahala. Faqad yakhruju minha wa laysa mahu ajrun abada. Dia keluar dari salat sudah salam, selesai, selepas dari salat, namun dia enggak dapat pahala apapun selamanya. Di annahu lam yahdur qalbuhu, karena qalbunya enggak hadir fiha di dalam salat min awwaliha ila akhiriha, dari takbir sampai salam, dari awal sampai akhir. Waqad yakhruju minha bi syai'in yasirin, waqad yakhruju minha bi katsirin, waqad yakhruju minha bi ajrin kamil. Terkadang dia selesai salat, ya, dia dapat sesuatu pahala yang ringan, dapat pahala yang banyak. Terkadang dia keluar dari salat, selepas salam dia salat, dia dapat pahala yang sempurna. Wadzalika hasaba khusyu'ihi fis salati. Nah, ini sesuai dengan kekhusyuannya di dalam salat. Nah, apa itu? Salam. Walau kala kullu wahidin. Muadzinu hayya 'ala sholati hayya 'ala falahi, yakni ta'alu sallu ma'al jama'ati fi buyutillahi 'azza wa jalla illa man kana lahu 'adrun aw laysa 'indahu jama'atun aw laysa 'indahu masjidun falyusalli fi matanihi amma alladhi hawla al-masjidi wayasma'u al-adana wahuwa ma'a wahuwa ma'afan mu'afan mu'afan mu'afan wahuwa ma'afan wa amanun wa aminun wa aminun fala sholata lahu idza shalla fi baitihi idza shalla fi baitihi. Naam. Baik. Wa min iqamati shalat, dan di antara makna menegakkan salat adalah salatuha fil masajid. Mengerjakan salat di masjid ma'al jamaah, bersama jamaah. Fa innal jama'ata wajibatun 'alal ayan. Karena salat berjamaah itu wajib fardu ain. Ini pendapat banyak dari kalangan ulama. Namun kalangan fuqaha, dari kalangan Hanabila, Syafi'iyah, pendapat salat berjamaah di masjid fardu kifayah. Ya, ada yang menyatakan juga sunnah muakkadah. Namun walau demikian mereka salat ke masjid. Ya. Salatnya ke masjid. Artinya mereka menyatakan fardu kifayah, orang yang salatnya di rumah salatnya tetap sah. Namun dia kehilangan banyak hal dan terancam dengan banyak hal. Ya. Yang maksud saya ini yang enggak ada uzur. Enggak sakit, enggak hujan deras, enggak banjir, ya uzur-uzur lah. Ya. Enggak sedang di dalam toilet. Enggak ada uzur. Wa kullu muslim yaqdiru ala huduril jamaah masjid wassalati ma'al jamaah yajibu ala dhalik. Maka setiap muslim yang mampu menghadiri masjid, datang ke masjid, salat berjamaah ini wajib. Nabi SAW bersabda, man samian nida, siapa yang mendengar adzan walam yujib, kemudian dia tidak menjawab, bukan menjawab adzan, menjawab aja, artinya tidak ke masjid. Kan di adzan ada panggilan, hayya ala shalah, ayo kita salat ke masjid. Tujuan adzan itu apa? Biar orang datang ke masjid. Atau tujuan yang lain, memberitahu ini masuk waktu salat. Fala salata lahu illa min udrin, tidak ada salat baginya kecuali Pak ada uzur. Ya. Uzur apa yang enggak ke masjid? Banyak ulama nyebutin. Sekitar Nawawi sampai ada 40 uzur. Ya. Ada lagi ada bencana, ya. Banjir, hujan. Hujan itu uzur. Ya. Hujan batasan mana yang uzur? Yang membuat lepek basah pakaian. Tapi kalau cuma rintik-rintik, sakit. Sakit yang mana? Yang berat, yang sampai mesti ya, gak bisa ke masjid. Tapi kalau pening-pening sakit, ya, gak ada masjid. Ya. Tapi atau masjid jauh gak ada kendaraan, nah, dan seterusnya. Ya. Gak ada angkot dari rumah Marwanto ke masjid Asalam misalnya. Waktu waktunya itu hujan, terus reda, depannya itu reda itu itu di rumah. Kapan hujannya? Ya pas waktu saat ini hujan ini sama maghrib. Nah, pas maghrib itu pas maghribnya pas hujan. Azan. Nah, pas azan itu hujan. Ah, terus? Itu, kita udah mau sholat di rumah, itu nanti hujannya itu. Udah sholat belum? Ya udah mau sholat kali. Udah mau sholat. Kalau belum, kalau udah mau sholat berarti belum sholat ya ke masjid. Kecuali udah sholat reda, ya udah, nggak perlu lagi diulang. Gitu. Walaupun di masjid sudah selesai, sampai masjid sudah selesai. Hah? Walaupun sampai masjid imam berjamaah sudah selesai, kita baru nyampe. Begitu maksud orang tuh. Jadi maksudnya sebelum maghrib gitu. Hujan deras, mau berangkat nih hujan. Pas udah komat juga masih hujan. Kira-kira mungkin kira-kira di masjid dapat dua rakaat berhenti. Orang tuh lama tanya, selesai sudah salah. Tafsirin mah dia sendiri. Terjemahan. Dia yang terjemah. Sebagai jadi saya. Allah alam ya, kayak gitu. Ya. Cuman kalau kita di rumah sekalipun disyariatkan berjamaah. Ya. Makanya antum jomblo, cari istri. Bukannya belum laku, belum mencari. 19. Masih ada umur seumur Fikri. Hah? Sepitri. Seumur Fikri. Iya, Pak, ini udah dewasa ya. Oh. Fikri masih bocah. Fikri bocah apa? Wah, wow. Udah mikir nikah tuh dia. Antum mana tahu kan yang tiap hari sama dia anak. Mikir, wah, udah ngeri mikirnya itu. Waduh, hati-hati pemajid. Walau kana kullu wahidin yusalli fi makanihi au fi baiti. Seandainya semua orang sholat di tempatnya sendiri, di rumahnya, limadha syuriyat adhan? Ya, kenapa kalau begitu? Ya, kenapa disyariatkan adhan? Limadha syuriyat yakula al-muadzin hayya ala sholah? Kenapa disyariatkan muadzin mengumandangkan, ayo mari kita sholat, hayya ala al-falah, ayo mari kita menuju kemenangan? Ya'ni ta'ala usallu ma'al jamaah fi buyutillahi azza wa jalla. Maksudnya apa? Ya, kemarilah kalian sholat bersama jamaah di rumah-rumah Allah. Nah, sholat berjamaah di masjid itu sunnah Nabi. Yang kata Ibnu Mas'ud, lau taraktum, seandainya kalian meninggalkan sunnata nabiyukum, sunnah Nabi kalian, la dolaltum, maka kalian sesat. Kalau kalian meninggalkan sholat berjamaah di masjid, yang kata Ibnu Mas'ud, inilah min sunanil huda, di antara sunnah-sunnah petunjuk. Kalau sholat di rumah, tidak ke masjid, ya berarti meninggalkan sunnah Nabi kalian, sunanul huda. Kalau meninggalkan sunnah huda, la dolaltum, maka kalian sesat. Ya. Dan ciri munafik ialah enggak pernah ke masjid. Enggak pernah ke masjid. Ciri-ciri munafikum. Bahkan munafik salatnya berat bagi mereka. Inna asqala salati al-munafiqin. Apa salat yang paling berat buat munafik? Salat Isya, salat subuh. Apalagi yang enggak pernah ke masjid sama sekali. Isya, subuh, maghrib, duhur, asar, blas, enggak ada ke masjid. Hah? Sholatnya di rumah terus, ya. Ya, coba gimana lagi kayak begitu? Ya, makanya Allah menyatakan inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Membatasi inna ma ini, ya, tufidul hasr. Sesungguhnya beriman kepada Allah dan hari akhir ialah hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang beriman pada Allah dan hari akhir ialah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Apa memakmurkan masjid? Bukan cuma bangun aja, mendirikan sholat di situ. Sebagian orang ada yang semangat bangun, semangat gotong royong, bagus, nah, bagus luar biasa, amal besar bangun masjid ya. Eh habis itu udah jadi udah tinggal, megah-megah, ya, tinggal, ya, sepi. Nah, mana lagi tadi? Illa man kana lahu udhrun, kecuali dia punya udhur kayak tadi. Ya. Laisa in au laisa indahu jama'atun, atau dia enggak punya jamaah, sendirian di hutan. Ya, mau jamaah sama siapa? Sama jin enggak kelihatan, ya. Au laisa indahu masjidun, wal yusalli fi makanihi, atau dia enggak punya masjid, ya salat dia di tempat dia. Amal ladzi haulal masjid, ya sma'ul adzan. Adapun orang yang tinggal di sekitar masjid, dia mendengar adzan, wa huwa mu'afan, dia sehat wal afiat. Wa aminun, aminun itu isim fa'il dari aminah, dari aminah, ya'man. Aminun dia aman, tentram, nyaman. Fala sholata lahu idza shalla fi baitih. Maka dia tidak dianggap sholat jika dia sholat di rumahnya. Namun para fuqaha menyatakan sholatnya tetap sah. Adapun diksi-diksi hadis yang Nabi SAW menyatakan fala sholata lahu illa min hudrin. Nah, itu kata para ulama terkait ancamannya. Dan ancaman dan kurangnya pahala. Salat berjamaah di masjid 27 kali lipat. Salat di rumah satu. Kalau diterima. Nah, ya. Yang 27 di masjid juga kalau diterima juga. Dapat seluruhnya shaf. Nah, dapat fadilah lah banyak, dapat seluruhnya shaf, dapat shaf pertama, dapat shaf kedua, ya. Kemudian apalagi kalau dia datang duluan dapat doa malaikat, ya. Kemudian apalagi ketika imam baca amin, dia ucapkan amin juga, dia aminin juga oleh malaikat. Ya, kemudian apa lagi? Imam baca sholat, dia dengerin, dirahmati. Ya, wa ansitu la'alakum turhamun, dirahmati. Oh, banyak fadilahnya. Walaupun enggak khusyuk juga, tapi banyak fadilahnya. Banyak. Ya. Ar-ruknu tsanis. Nah, antum baca. Siapa nama antum? Antum lupa terus? Hah? Rafi. Rafi. Rafi. Yang ada di peran di sana ya, bukan? Yang suka komentar di Facebook, bukan? Bukan, itu lah Rapi mana lagi tuh? Temennya Panji juga itu, hah? Ah, itu antum? Bukan, banyak amat anak Usman yang namanya Rapi. Hah? Tepadol. Robi. Kalau antum Robi kecil, no Robi aki-aki ada lagi. Lagi udur dia, ha? Lagi sakit Robi aki-aki. Babi Robi. Tepadol. Kana munkiran munkiran wujubiha huwa kafirun wa in kana mu'tariban wujubiha walakin man'ahu al-ukhlu min ikhrajiha fa innahu yajibu 'ala waliyyi al-amri an ya'khudaha minhu qahran wa yu'adhdhiruhu wa yu'adhdhibuhu wa in kana ma'ahu shawkatun wa junudun wa 'uddatun yaqtani'u bihim فعلى ولي الأمر أن يجيش الجيش لقتاله حتى يؤدي الزكاة كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة في خلافته أما إذا كان يجحد وجوبها ويقول ليست الزكاة واجبة والناس أحرار فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله. Nah, rukun salis, rukun yang ketiga dalam rukun Islam, ya, masih dari jawaban Jibril, jawaban Nabi SAW dari pertanyaan Jibril. Ita'uz zakat, yaitu membayar zakat. Ya, wahia hakun faradallahu, faradallahu. Jadi adalah hak yang Allah wajibkan. Ini wajib yang Allah wajibkan azza wajalla fi amwalil aghnia lil fuqara. Ya, dari harta orang kaya yang diperuntukkan untuk kaum fakir. Ya, untuk kaum fakir. Baik, sebagaimana sabda Nabi kepada Mu'ad, tu khudu min aghniaihim, ya, lil fuqaraihim. Yang diambil dari harta orang-orang kaya mereka, yang artinya kalau dalam zakat mal, ya, yang nisabnya terpenuhi 85 gram emas, ya, haulnya sama 1 tahun. Kalau zakat ternak, nisabnya misalkan kambing, ya, dan kambing ini pakannya ini tidak diberi pakan tapi diumbar, ya, maka haulnya 1 tahun, nisabnya 40 ekor. Diambil 1 ekor. 1 ekor itu pun bukan yang paling cakep, tapi yang pertengahan. Ya. Nah, zakat pertanian juga. Zakat pengairannya air hujan, apa bikin irigasi sendiri. Nah, dan seterusnya. Nah, diambil dari mereka itu semua zakat semua. Fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta mereka terdapat hak kewajiban. Ya, bagi orang yang meminta-minta yang dan mahrum, orang miskin yang tidak dapat bagian. Wal ladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka terdapat kewajiban yang maklum, ya, bagian tertentu bagi orang yang meminta-minta dan yang mahrum, orang miskin yang tidak mampu tapi tidak pakai minta-minta, tapi ini mahrum, ya, bahwa hak kun wajibun laisat sunnatan mustahabatan au tabarruan, maka dia adalah hak wajib yang bukan sunnah, bukan mustahabah, bukan dianjurkan, bukan tabarru, bukan donasi sumbangan, ini wajib. Tiap tahun yang punya harta dihitung per tiap per tahun, tanggalnya tanggal Hijriah bukan Masehi. Misalkan punya harta minimal 85 gram emas, ya, 85 gram emas berapa sih kalau duit? 45 juta, ya. Bayar tukang beli emas. Mas Marwanto. Pengalaman. Pengalaman. Nah. Tapi kalau rumah banyak, enggak ada zakat di pemajit. Istri banyak enggak? Masya Allah, apa yang mau di zakat? kacau. Saya baca Abu apa Abdullah bin Auf. Oh, kacau. Nah. Ya, punya harta tanggal 1 Ramadan. Tahun depan 1 Ramadan lagi masih bertahan atau lebih atau kalau kurang ya masih di batasan nisab, ya, wajib. Ya. Wajib keluarkan. Mana lagi tadi? Mana sekarang? Paman addaha bi thayyibin nafs qubilat min. Wah, kalau siapa yang menunaikan zakat dengan kerelaan hati diterima. Wa man imtana, tapi siapa yang enggak mau menolak min adaiha. Ya, dari menunaikan zakat, fa in kana munkiran, kalau dia mengingkari li wujubiha, dia menolak, saya enggak mau bayar zakat. Kenapa? Kalau dia mengingkari kewajiban zakat, fa huwa kafir, maka dia kafir. Ya. Nah, ini kafir diperangi. Ini karena ada orang yang enggak mau bayar zakat dua hal. Karena oh sayang duit saya tinggal segini-gininya gitu. Kurangin ya, zakat kurang dong kata dia. Padahal Nabi sabdakan apa? Mana kasal malun min sadaqatin. Harta gak akan kurang karena sedekah. Atau karena menolaknya apa? Dia gak mengingkari kewajiban zakat. Ini gak kafir, cuman berdosa. Dan boleh diambil sama pemerintah kaum muslimin. Nah, yang menolak yang kedua, oh, itu kan wajib menurut kamu, menurut saya enggak. Nah, ini kafir. Ini kafir. Nah, kata Syekh, bahwa kafir. Wa in kana mu'tarifan bi wujubiha, kalau dia mengakui wajibnya zakat. Lakin manahu al-bukhl min ikhrajiha. Namun pelit kikir itulah yang membuat dia ya menolak untuk bayar zakat karena bakhil. Fa inna wajibu ala walil amr, maka wajib bagi pemimpin ayya khudaha untuk ngambil ya ngambil hartanya itu minhu dari orang tersebut qahran secara paksa. Ya. Dia tahu nih, oh ini punya harta banyak, bayar zakat, mana? Gak mau, udah ambil paksa senilai aja, ditaksir. Uyu azirhu, ditakzir, dihukum orang ini. Uyu adibuhu, dikasih pelajaran. Wa in kana ma'ahu syaukatun wa junudun wa uddatun yamtani'u bihim. Nah kalau sekarang yang menolak bayar zakat, ternyata dia punya syaukat, punya kekuatan, punya pasukan, punya perlengkapan perang. Wah, ngeri nih. Nah, maka fa'ala waliyul amr ayu jayisha al jayisha likitalihi, maka bagi pemimpin wajib bagi pemimpin untuk mengerahkan pasukan untuk menyerbu menyerang mereka hatta yu'addiya zakat, hingga mereka menunaikan zakat. Kama qatala Abu Bakrin As-Siddiq mani'iz zakati fi khilafatihi, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat di masa kekhalifahan beliau. Amma idza kana yajhadu wujubaha, adapun jika orang yang mengingkari kewajibannya kemudian mengatakan laisatiz zakatu wajibatan wa nasu ahrarun, ya fa hadza yustatabu. Adapun orang yang menyatakan zakat kan enggak wajib, orang-orang bebas pilih, maka orang seperti ini diminta taubat. Fa in taba, kalau ditobat alhamdulillah. Ya. Wa illa qutila murtaddan, tapi kalau dia enggak mau maka dibunuh sebagai orang yang murtad. Ya billah, itu ada ibu-ibu cari siapa? Pak Yusuf. Nah. Ayo berikutnya. Syekh Jumakir. Kemudian, jika kan ada sesuatu yang ia suka, ia ada wala qada'a. Adapun al-khamis khadu baitul ba'i haramin man sabaa'a alayhi sabila. Wal khadu ma'nahu fil lughati al-salam. Ya terus. Wa amma fi syar'i fa huwa aslu baitil haram bi adani mana manasikil haji wal umrati taqarruban ila Allah jalla wa ala. Fal hajju wal umratu ibadatan lillahi azza wa jalla walakinna makanahuma wa mahallahuma fil masjidil haram wa ma hawlahu min al-masya'ir. Falau annahu hajja ila nabi al-ka'bah falam yuqbal hajjuhu naibul fa'il. Wa idza qala annahu yahujju ila qabrin aw ila darihin aw ila binayatin aw ila shajarin fa innahu yartaddu an dinil islam fa laysa hunaka shay'un yahujju ilayhi illa baitallahi azza wa jalla. Mba illa baitullah. Mana sih? Wa hunaka syai'un yahujju ilaihi illa baitullahi. Ya terus? Badal. Karena diawali oleh manfi. Falaisa. Terus? Ila baitullahi azza wa jalla al-baitul atiyahu. Fatu'addi manasikul haji. Fatu'adda manasikul haji. Nah, Ar-Rukn Rabi, Saumus Syahri Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan. Ya, min kulli sanatin, setiap tahun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an di situ. Faman syahida minkum asyhar falyasumhu. Siapa di antara kalian melihat bulan tersebut, melihat hilalnya, maka dia mesti puasa. Fajibu 'alal muslim, maka wajib bagi muslim ayyasuma syahrul Ramadan ada'an wa in kana yastati'ul ada' wa laysa lahu udzrun. Maka wajib bagi setiap muslim untuk puasa di bulan Ramadan adaan. Ini ibadah itu ada yang namanya adaan, ada qodoan. Kalau adaan dikerjakan di waktu itu, kalau qodoan dikerjakan selepasnya. Mana lagi? Jika dia tidak punya udzur. Oh, qodoan. Nah, qodoan di luar waktunya. Fa idza kana la yastati'u al-ada'a wa lahu udzur. Jika dia enggak mampu untuk mengerjakan di waktu tersebut dan dia punya udzur. Ya, semisal safar, sakit, haid. Nah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Wal marid, maka orang yang sakit, wal musafir, orang yang safar, yuftirani, boleh berbuat buka puasa batal. Wa yaqdian, dan dia mengkodok wanita yang haid juga. Wa man lam yastati asyama likibari wal harami wa haramin. Likibari wa haramin, namun siapa yang enggak mampu puasa karena udah tua, kiaki, udah pikun, au limaradin muzminin, atau karena sakit yang muzmin, yang kontinu, ya, dalam waktu yang lama, susah diharapkan kesembuhan. Ya, fa innahu yufdi, maka dia bayar fidyah. Bayar fidyah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang, ya, yang tidak mampu tadi membayar fidyah, yaitu memberikan makan orang miskin. Setiap hari satu orang miskin. Kula yawmin yud'imu miskinan fidyatan anisiyam. Setiap hari dia bayar fidyah. Ya, dari setiap puasa yang dia enggak kerjakan. Idza kana la yastati ayyasuma la ada'an wala qada'an. Ini jika dia enggak mampu untuk puasa, mau adaan mau qada'an. Adaan di waktu itu dia enggak sanggup. Qadaan di waktu besok-besok pun juga enggak sanggup. Udah bayar fidyah. Nah, adapun wanita yang hamil ya, yang menyusui dalam madzhab Syafi'i qada dan fidyah. Qada dan fidyah dalam madzhab Syafi'i. Ar-ruknul khamis al-hajj baitullah. Ya, al-haram man istata'a ilaihi sabila. Ya, rukun yang kelima haji ke Baitullah jika mampu. Ini rukun Islam. Banyak orang-orang yang udah punya duit lebih pentingin renov dan pentingin beli tanah, investasi. Al-hajju ma'nahu fil lughah al-qasdu. Maknanya tuju apa namanya? Maksud, niat, tujuan. Amma fi syara' fa huwa qasdul bait al-haram li ada'i manasikiha li ada'i manasikil haji wal umrati taqarruban ila Allah jalla wa ala. Adapun dalam syariat, maka yang dimaksud haji adalah memaksudkan ke Baitul Haram untuk menunaikan manasik haji dan umrah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Al-hajju wa umratu ibadatan lillahi azza wajalla. Haji dan umrah itu ibadah ya kepada Allah azza wajalla. Lakinna makanahuma wa mahallahuma fil Masjidil Haram wa mahawlahu minal masyair. Adapun ya, namun posisinya tempatnya itu di Masjidil Haram dan di sekitarnya. Nah, kalau umrah, nah, umrah itu paling gampang. Umrah itu ya, tahalul di, apa namanya? Dia mikot di mana? Kalau di orang Indonesia lam-lam, dia mikot di situ berihram, kemudian tawaf, ya, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahalul selesai. Tapi kalau haji enggak. Kalau haji dimulai tanggal 9. Adapun tanggal 8 ke Mina itu sunnah. Makanya banyak orang Indonesia ketika kita berangkat ke Mina tanggal 8 sore, orang Indonesia masih belanja di bawah. Kan begitu? Ya itu orang Indonesia enggak disalahin. Karena mereka menganggapkan sunnah. Betul sunnah. Betul sunnah. Cuman kehilangan keutamaan. Ya. Sebagian orang kelewatan. Dia gak ngerti juga apa fikih rukun haji. Dia salah-salahin tuh dia tuh orang Indonesia. Wah, apa? Orang sunnah kok. Kita kan berangkat ke Mina. Naik bis, mau jalan kaki. Orang Indonesia dibawa foto-foto. Ya sunnah, gak batal. Ya, kecuali dia enggak wukuf di Arafah baru. Ya, dia enggak mabit di Muzdalifah baru. Ya, dia enggak mau ngelempar jumroh di tanggal 10 baru. Itu rukun-rukun semua. Nah, dia enggak tawaf ifadah. Ya, nah, ini mana lagi tadi? Falau annahu hajja ila ghairil Ka'bah falan yuqbala haji. Kalau dia haji ke selain Ka'bah, mereka orang Syiah, hajinya ke Karbala, maka enggak diterima hajinya. Wa idza taqada annahu yahuju ila qabrin au ila dharihin au ila binayatin au ila syajarin fa innahu yartaddu an dinil Islam. Nah, kalau dia sengaja meyakini boleh haji ke kuburan, ke dharih pusara, ke bangunan-bangunan apapun, ke pepohonan, maka dia murtad keluar dari Islam. Ya. Nah, ini berdasarkan kesepakatan para ulama kalau dia memang meyakini kebolehan. Ya. Mana lagi tadi? Nah, wa hunaka syai'un yahuju ilaihi illa baitullahi azza wajalla wal baitul atiq. Balisa hunaka, maka tidak ada sesuatu pun yang seorang menunjukkan haji, ya, menunjukkan haji kecuali ke Baitullah al atiq. Atiq itu maknanya kuno. Atiq maknanya kuno, itu rumah kuno. Fatu ada itu bukan tuadi, itu salah cetak. Bina alul maful. Manasiku naibul fa'ilnya itu. Fatu ada manasikul haji wal umrati indahu wa haulahu. Maka manasik haji dan umrah dikerjakan di sisinya. Yaitu di Ka'bah. Kama amar Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan. Wal hajju fi zamanin maksusin. Nah, kalau haji di zaman yang tertentu. Khusus. Ya, di Dzulhijjah. Ya. Kayak kemarin orang-orang liberal punya wacana, boleh kok haji di bulan apa gitu. Di bulan Rajab sepi. Oh, Arafah sepi itu. Qala ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya yang sudah diketahui. Wa mal umratu fa fi kulli sanati laisa laha waqtun muhaddadun. Nah, adapun umrah di setiap waktu, ya, nggak ada waktu tertentu. enggak ada waktu yang ditentukan, ya. Kalau umrah dalam mazhab Syafi'i wajib dalam sekali kalau mampu. Kalau mampu juga. Baik, sampai sini berarti. Berarti pekan depan masuk ke qala ta'ala man istata'a ilaihi sabila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.